Pelajaran ke-12 tentang isim mausul atau kata penghubung. Isim mausul atau kata penghubung. Ismul mausul, mausul kata penghubung. Di buku kita menjelaskan tentang dua dulu, alladhi dan allati. Alladhi, allati, dua-duanya artinya adalah yang kata penghubung. Halaman 66, latihan 4 sudah belum? Nomor 4, ta'ammal ma yali jalasat at-talibatu berubah menjadi jalasatit talibatu. Sudah ya? Bertemu dengan dua sukun, maka sukun yang pertama di sini dikasih kasrah. Nomor 4, jalasat atau libatu atau di batu. Nah, ini bacanya gimana? Bukan jalasat polibatu, tetapi dirubah menjadi kasrah karena bertemu dengan dua sukun. Jalasatit tolibatu. At-tolibah ini tasydid sukun, seakan-akan seperti ini. Nah, at-tolibatu, ya, seakan-akan seperti ini, tapi dia dibentuk tasydid. Maka kalau bertemu dengan dua sukun, maka di sini dikasrahkan. Pelajaran keempat sudah hanya, sudah. Nomor 5 sudah belum? Iqra'il jumalal atiyah. Belum ya? Belum. Nah, nomor 5 halaman 66. Perhatikan, iqra', bacalah. Al jumalal atiyata, iqra'il jumalal atiyata. Bacalah jumlah-jumlah berikut. 1. Manil fata, manil fatal ladhi kharaja min baitikal anak. Huwa benu ammi. Siapa pemuda yang keluar dari rumah kamu sekarang? Siapa pemuda itu? Bisa, karena dia pakai alif lam, berarti pemudanya sudah ditentukan, sudah jelas siapa dia. Manil fatal ladhi khoroja min baitikal ana. Huwa benu ammi. Siapa pemuda itu yang telah keluar dari rumahmu sekarang? Dia adalah anak pamanku. Jawabannya, dia adalah anak pamanku. Perhatikan di bawah alladhi ada garis. Ini poin pembahasan kita, yaitu alladhi ini adalah isim mausul, isim yang digunakan untuk menyambung, yang maknanya adalah yang. Siapa pemuda itu yang telah keluar dari rumahmu sekarang? Dia adalah anak pamanku. Perhatikan alladhi. Alladhi di sini ya, penggunaannya untuk muzakkar. Makanya sebelumnya adalah al-fata, pemuda bukan pemudi. Ini penggunaannya untuk muzakkar, yang menunjukkan makna muzakkar atau laki-laki. Kemudian juga penggunaannya untuk mufrad, untuk makna satu. Mufrad satu. Al-fata itu seorang pemuda, satu ya. Makanya menggunakan alladhi. Nanti kalau dia dua, beda lagi. Kalau banyak, beda lagi. Contoh yang paling banyak di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa menggunakan alladzina? Karena dia menyambung untuk yang banyak, amanu. Itu banyak, mereka yang beriman. Makanya menggunakan alladzina. Kalau alladzi tanpa na, maka dia digunakan untuk mudzakkar, laki-laki. Yang kedua menunjukkan makna satu, karena al-fata adalah satu. Siapa pemuda itu yang keluar dari rumahmu sekarang? Dia adalah anak pamanku. Bawahnya nomor dua, manil fatatu allati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Manil fatatu allati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Hiya bintu kholati. Siapa pemudi? Pemudi atau remaja perempuan? Siapa pemudi itu yang keluar dari rumahmu sekarang, wahai Muhammad? Hiya bintu kholati. Dia adalah anak bibiku. Ya, bibiku. Tetapi kholah itu adalah bibi dari jalur mama. Berarti saudarinya mama. Entah kakak atau adik mama, maka dalam bahasa Arab adalah kholatun. Kalau ammun atau ammatun, dia adalah saudara atau saudari abah. Jadi kalau dari pihak abah, paman ammun, acil ammatun. Kalau dari pihak mama, saudari mama, kholatun. Saudara mama, kholun. Ya, itu beda, dibedakan dalam bahasa Arab. Nomor tiga, nah perhatikan allati. Allati ini digunakan untuk menyambung mu'annas perempuan. Al-fatatu makanya diterjemahkan dengan pemudi, wanita yang muda. Kemudian juga digunakan untuk mufrad, satu. Al-fatatu itu satu, ya, seorang pemudi. Siapa pemudi itu, remaja perempuan itu yang keluar dari rumahmu sekarang, wahai Muhammad? Dia adalah anak perempuan bibiku. Nah, itu jadi alladzi dan allati. Kalau alladzi laki-laki penggunaannya kemudian untuk makna satu, menyambung untuk makna satu. Kalau allati itu mu'annas, kemudian untuk menunjukkan makna satu juga. Kemudian nomor tiga, limanil miftahul ladhi alal maktabi huwa lil mudarrisi. Limanil, nah kan asalnya liman, asalnya li, liman. Tetapi karena dia bertemu dua sukun, maka nunnya dikasih harokat kasrah. Kan asalnya liman. Awalah dibaca kayak ini, limanil, enggak bisa. Karena bertemu dengan dua sukun darurat, maka dikasrahkan. Limanil miftahu. Limanil miftahul ladzi alal maktabi huwa lil mudarrisi. Milik siapa kunci yang ada di atas meja? Milik siapa kunci yang di atas meja? Dijawab, huwa lil mudarrisi. Dia, dia kunci punya guru atau milik guru. Nah, jadi alladzi ini boleh digunakan untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Contoh berakal seperti fata, manil fatal ladzi, siapa pemuda yang. Kemudian untuk yang tidak berakal, benda mati, limanil miftahul ladhi. Jadi untuk isim mausul boleh digunakan yang berakal atau tidak berakal. Nomor empat, limanis sa'atul lati alas sariri hiya lizawji ukhti. Nah, milik siapa jam yang di atas kasur? Perhatikan isim mausulnya allati. Kenapa? Mu'annath, karena sa'ah adalah mu'annath. Milik siapa jam yang di atas kasur? Dijawab, dia jam menggunakan hiya, karena sa'ah itu adalah mu'annath. Dia milik suami saudariku. Dia jam tangan tadi milik suami saudariku. Kemudian nah baru latihan ya. Sampai di sini ada yang ditanya dulu? Silakan mikrofonnya. Tentang isim mausul. Di sini baru dua disebutkan, dia banyak ya. Tapi di sini dua dulu. Alladzi dan allati. Alladzi digunakan untuk muzakkar laki-laki, kemudian untuk makna satu. Kalau allati untuk muannas juga makna satu. Mau yang berakal atau tidak berakal bisa dipakai. Kalau enggak ada langsung latihan nomor 6. Akmilil jumalal atiyata. Akmilil jumalal atiyata. Sempurnakan jumlah-jumlah berikut biwad'i ismin. Alifnya alif wasol atau hamzah wasol. Biwad'i ismin. Salah kalau dibaca biwad'i ismin salah, karena dia berada di tengah kalimat. Biwad'i ismin mausulin munasibin. Sempurnakanlah jumlah-jumlah berikut dengan meletakkan isim mausul yang sesuai, munasibin yang sesuai. Alladzikah atau allati fil farog, dalam yang kosong, pada tempat yang kosong. Nah, pian hanya meletakkan alladzikah allatikah. Lihat dulu kalimat sebelumnya apakah muzakkar atau muannas. Ya. Silahkan dari depan paling kanan. Ya, siap. Mikrofonnya dikasih. Nomor 4. Ya. Ya, silakan baca. Ini enggak ada harokatnya semuanya. Kecuali sebagian ada. Ya, silakan nomor 4. Al-kalbul ladzi fil hadiqatu maridun. Al hadiqah kemasukan fi. Berarti bagaimana? Fil hadiqati. Ya, terus? Maridun. Maridun. Ya, artinya apa? Anjing yang di kebun itu sakit. Ya, anjing yang di kebun itu sakit, ya. Kenapa menggunakan alladzi? Al-kalbun. Ya, al-kalbu muzakkar. Karena al-kalbu lafaz muzakkar, ya. Kemudian ke kiri pian. Nomor 3. As-sayyaratul lati kharajat minal mustasfal analitabibil jadidi. Ya. Apa artinya, Bu? Mobil yang telah keluar dari rumah sakit sekarang milik dokter baru. Ya. Mobil yang allati yang telah keluar dari rumah sakit sekarang milik dokter yang baru. Kenapa pian menggunakan allati? Karena mobil mu'annas. Yang mana mu'annasnya, Bu? As-sayyarah. Iya, karena sayyarah mu'annas, ya. Kemudian nomor 5. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil apa nih? Ana, iya. Ana ibnul ma mu. Ibnul ya? Iya, ibnul. Ibnul muadzin, muadzin. Muadzi. Muadzin. Harokat nunnya apa? Muadzi. Muadzini. Muadzini, iya. Karena dia mudhof ilaih. Itu tasdidnya salah ya. Tasdidnya di za-nya. Buku ulun ini tasdidnya di nun. Yang benar tasdidnya di atas huruf za. Apa artinya, Bu? Pemuda yang telah keluar dari masjid adalah anak Al-an sekarang. Oh iyalah. Pemuda yang sekarang telah keluar dari masjid anaknya muazin. Ya, bisa anaknya muazin, iya. Kemudian nomor 2. Al-qalamul fil haqibati maksurun. Ya, jawabannya apa? Pulpen yang coba diulang jawaban bahasa Arabnya. Al-qalamu. Al-qalamul ladzi. Ya. Fil haqibati tanpa alif lam fi. Fi haqibati maksurun. Ya, artinya apa? Pulpen yang di dalam tasku. Tasku yang rusak. Yang rusak itu apa? Taskah, pulpen kah? Oh, pulpen. Nah, jadi gimana terjemahnya? Pulpen. Pulpen yang rusak di dalam tas saya. Ya, bisa, sebenarnya bisa pulpen yang rusak di tas saya. Pulpen yang ada atau pulpen yang di dalam tasku rusak atau itu rusak. Jadi rusaknya kembali ke pulpen. Pulpen yang ada di dalam tasku rusak. Nomor 1. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Artinya kitab yang di atas meja itu milik guru. Milik guru. Iya. Kemudian nomor 6. Ya. Nanti di akhir pelajaran kita bahas PR. PR tadi sebagian besar salahnya di tilka dan zalika. Tilka dan zalika. Kalau zalika untuk mudzakkar, kalau tilka untuk muannats. Kadang masih kebalik. Ya, tadi silakan nomor 6. Tilkal batotul lati tahta sajarotil tahta sajaroti li bana tahtal maktabu lika maktabi ya. Lika la laka ya. Tahtal maktabi laka ya Khalidun. Du. Ya Khalidu. Ya, jawabannya. Bawahnya la. La hiya lisadiqi. Lahiya li sadiqi ya. Muhammadin. Ya, artinya apa? Apakah tas itu yang di bawah meja adalah milikmu? Ya. Wahai Khalid. Ya. Bukan. Ini milik temanku Muhammad. Dia milik temanku Muhammad. Nah, jadi masalah huruf jar li atau la, supaya jangan bingung. Kan di sini ada kalimat laka. Kenapa kita kada baca lika seperti li sodiki, kada kita baca la sodiki? Kan itu huruf jar lam. Kalau kepada domir itu fathah lamnya. Kalau kepada selain domir itu kasrah. Perhatikan. Miliknya. Miliknya bahasa Arabnya apa miliknya? Nya laki-laki, seorang laki-laki. Lahu. Milik abahku. Bahasa Arabnya apa? Milik abahku. Tinggal tambah lam. milik abahku, bahasa Arabnya apa? Li abi, bukan la abi. Padahal sama-sama huruf jar lam. Tetapi kalau dia lam ini masuk kepada domir, maka dia berbaris fathah. Lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Laka, lakuma, lakum. Laki, lakuma, lakunna. Lana, li, lana. Kecuali domir anna, baru li. Lana tetap kembali ke fathah. Kecuali, nah, lahum misalnya. Lahum min lihim min bukan ya. Intinya adalah kalau dia lam ini bersambung kepada domir, kecuali domir yang 13 ana, maka dia berbaris fathah. Kecuali li bagiku milikku, maka dia berbaris kasrah. Kalau dia masuk ke isim zohir, isim zohir seperti baitun, apalagi sayyaratun, abun, umun, maka dia berbaris kasrah. Milik temanku, lizamili. Milik masjid, misalnya apa, pesawat ini milik masjid. Apa bahasa Arabnya? Hadhihi ta'iratu lil masjid. Nah, maka baris kasrah. Karena dia bukan isim domir. Karena masjid, kemudian abi, itu bukan domir, isim zohir namanya. Isimnya jelas nampak, bukan domir. Nah, berarti huruf jar lam, kalau dia memasuki isim zohir, bukan domir, maka dia berbaris kasrah. Tetapi kalau kepada domir, lahu, lahuma, lahum, maka dia berbaris fathah. Kecuali kalau dia bersambung kepada ana, aku, maka li, maka berbaris kasrah. Hadzal qalam li. Apa artinya? Hadzal qalam li. Pulpen ini milikku. Maka dikasih kasrah karena dia bersambung dengan domir ana, li ya. Baris kasrah. Selainnya maka berbaris fathah. Kemudian al-kalimat jadidah. Kalimat-kalimat yang baru atau kosakata yang baru. Al-ammu akhul abi, saudara abah. Al-khalu akhul ummi, saudara mama, saudara mama. Sayyidi sayyidati, tuanku laki-laki, sayyidati tuanku perempuan. Nyonya, kalau bahasa Indonesia itu nyonya. Nyonya mau kemana? Itu kalau laki-lakinya apa? Kalau perempuannya kan nyonya. Kalau laki-lakinya apa? Bukan paman ya? Tuan ya? Ya tuan. Tuan mau kemana? Itu sayyidi tuanku, sayyidati nyonyaku. Ya. Misalnya seorang pembantu kepada majikan sayyidi. Majikan laki-laki, majikan perempuan, sayyidati. Al-ammatu ukhtul abi, saudari abah. Kemudian al-khalatu, saudari ibu. Kemudian mustashfal wiladah, rumah sakit bersalin. Mustashfal wiladati, rumah sakit bersalin atau rumah sakit melahirkan. Ya. Nah, apakah boleh pertanyaan? Ini sedikit bergeser. Apakah boleh kita menyebut orang yang lebih tua dari kita dengan sebutan paman? Amun, ami, ami. Ada ami Iswan, kita kira kiawa Sidin dengan ami. Padahal kan Sidin main saudara abah kita. Boleh kada? Jawabannya boleh. Karena para sahabat pun ketika mereka masih kecil, mereka memanggil sahabat yang sudah tua dengan sebutan paman. Ya, seperti yang terdapat di Sahih Bukhari dan Muslim, seorang sahabat yang bernama Abu Umamah bin Sahal memanggil Anas bin Malik dengan sebutan ya ammi, padahal bukan paman sebenarnya. Ya, ya ammi kata dia. Ada juga dua anak dari Ansor ketika di Perang Badar, bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, maka dua anak laki-laki ini memanggil dengan sebutan ya ammi. Padahal bukan, Abdurrahman bukan saudara abahnya. Jadi boleh kalau kita memanggil tukang pentol, paman pentol, ya boleh. Sekalipun dia bukan saudara abah kita, ammi ammi jar kita. Kalau misalnya Sidin orang Arab, jadi boleh. Kemudian ada pertanyaan pelajaran ke-12 terakhir tentang isim mausul, tentang isim untuk kata penghubung. Nah sebenarnya isim mausul ini seandainya kita hilangkan dia di kalimat-kalimat ini boleh. Contoh seperti nomor 1. Kan al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kalau kita hilangkan kampang boleh kada? Boleh. Al-kitabu 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab itu di atas kitab tersebut, di atas meja milik guru, boleh. Atau misalnya al-qalamu fi haqibati maksurun, pulpen di tasku hancur, boleh. Kalau kita gunakan dengan isim mausul, boleh. Kalau kita hilangkan juga boleh. Seperti nomor 4. Al-kalbul ladhi fil hadiqah, kita buang. Al-kalbu fil hadiqah maridun. Anjing yang ada di kebun itu sakit. Boleh kita buang. Kemudian pelajaran ke-13 ya. Pelajaran ke-13 tentang isim mausul tetapi untuk penggunaan jamak. Untuk penggunaan jamak. Jadi pelajaran ke-13 masih isim mausul tetapi penggunaan jamak yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau alladhi dan allati untuk satu mufrad saja. Alladhi untuk mudzakkar dan mufrad, allati untuk muannats dan mufrad. Pelajaran ke-13 masih isim mausul tetapi isim mausul menggunakan kata haula. Hanya seperti ini ya, haula'i. Dia senantiasa kasrah karena dia mabni. Haula'i. Apa artinya haula'i? Mereka inilah. Dan haula dipakai untuk jamak banyak. Banyak 3 atau lebih. Kemudian dia boleh dipakai untuk muzakkar dan untuk muannas. Nah, boleh. Ya. Kita baca contohnya. Ad-darsu tsalitsa asyara, pelajaran ke-13, alif. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Siapa para pemudi ini? Bukan. Mereka inilah. Siapa para pemudi? Siapa mereka ini para pemudi yang tinggi wahai Ali? Siapa mereka ini para pemudi yang tinggi wahai Ali? Nah, di sini fityah, afwan salah ulun. Fityah, fityatun. Fityah itu muzakkar ya? Iya, fityah untuk muzakkar, iya salah. Siapa mereka ini para pemuda yang tinggi-tinggi wahai Ali? Jadi fityah itu jamak dari al-fata. Jamaknya ada 2. Sependek pengetahuan ulun. Yang pertama fityan. Di surah Al-Kahfi ada fityatun amanu ya. Fityatun amanu. Nah, fityan di surah Al-Kahfi, kemudian fityah. Jamaknya ada 2. Fityanun dan fityatun. Fityanun fit panjangnya fityanunnya. Fityan. Coba mencari. Saya ragu-ragu. Fityatun ya? Coba cari sebentar. Iya, salah ulang. Di surah Al-Kahfi itu fityah. Fityah yang ini dipakai. Fityan sama, dia juga jamak. Fityatun dan fityanun, ya, fityan. Kemudian siapa mereka ini, para pemuda yang tinggi-tinggi, wahai Ali? Kemudian dijawab, hum tullabun jududun. Mereka adalah siswa-siswa yang baru. Judud itu jamak dari jadid. Ini mufrad satu. Kalau judud jamaknya jududun. Siapa mereka ini, para pemuda yang tinggi-tinggi, wahai Ali? Hum tullabun judud. Mereka adalah siswa-siswa yang baru. Min ainahum, dari mana mereka? Min hum min Amerika. Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Ternyata kita berada di kelas internasional misalnya, ada tinggi-tinggi. Lalu kita tanya, man haula il fityatut tiwalu ya Ali? Siapa mereka ini, para pemuda? Siapa para pemuda ini? Itu bisa. Siapa para pemuda ini yang tinggi-tinggi, wahai Ali? Ya. Kayaknya ada yang keliru ini. Coba perhatikan. Ulun salah, afwan. Bukan isim mausul ya. Haula isim isyarah. Ulun salah. Isim isyarah. Pantesan rada-rada. Gimana terjemahnya? Jadi haula ini bukan isim mausul tapi isim isyarat. Hadza kan ini untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannats. Haula mereka ini, ya sama mereka ini. Jadi ulun salah, bukan isim mausul tapi isim isyarat, artinya ini. Tetapi digunakan untuk jamak. Dan dia baik mudzakkar atau muannats. Siapa para pemuda ini? Nah, seperti siapa mereka pemuda ini? Jadi terjemahnya, siapa para pemuda ini? Siapa para pemuda ini yang tinggi-tinggi, wahai Ali? Tiwal itu adalah bentuk jamak, jamak taksir ya. Tiwal adalah jamak dari tawil. Tawil, tiwal. Dan jamak taksir itu dia perubahannya tidak baku. Tidak baku. Seperti kolamun, jamak taksirnya apa? Aklamun. Kitabun, kutubun. Enggak bisa dikias. Apalagi contohnya? Baitun, buyutun. Berbeda-beda. Makanya kalau jamak taksir, kalau kita ingin tahu maka harus buka kamus. Dia tidak baku, perubahannya tidak baku. Kemudian hum tullabun jududun, mereka adalah siswa-siswa yang baru. Kemudian min ainahum, mereka dari mana? Hum min Amerika, mereka dari Amerika. Ahum zumalauka, dia akan berbincang dengan Ali. Apakah mereka teman-teman kamu? Nah, zumala itu jamak dari zamil. Zumala. Ya, itu jamak dari zamil. Zamil, zumala jamaknya. Kemudian, kenapa tatkala dia setelahnya ada ka, zumala uka, dia ditambah waw? Ini masalah larinya ke imla, tata cara menulis bahasa Arab dengan benar. Dikarenakan hamzahnya berbaris domah, maka yang cocok untuk hamzah adalah waw. Paham? Jadi penulisan hamzah itu, apakah dia dengan kasrah seperti bi'run? Nah, dengan kasrah. Salah kalau pilih seperti ini, bi'run, salah. Atau seperti ini, salah dengan waw. Tetapi dengan ya. karena sebelumnya baris kasrah. Ini faedah pula. Jadi kalau kita tentang hamzah ini, apakah dengan ya seperti ini, apakah waw, apakah alif, maka dilihat hamzahnya atau huruf sebelum hamzah. Dilihat hamzahnya atau huruf sebelum hamzah. Jadi istilahnya ada yang paling kuat, yang pertama adalah kasrah, yang kedua adalah dhammah, yang ketiga fathah, yang keempat adalah sukun. Jadi seandainya hamzahnya baris kasrah atau sebelumnya baris kasrah, maka tidak boleh menulis dhammah ataupun dengan alif. Supaya jangan bingung. Di zumalah ini, langsung ke intinya saja, kenapa kita kasih dhammah? Karena dia hamzahnya baris dhammah. Kenapa bi'irun ini dikasih seperti ya? Karena sebelumnya baris kasrah. Ulun salah, bukan ya, ini salah. Nah. Jadi setelah kasrah yang kuat adalah fathah. Contoh seperti kalimat pertanyaan. Bahasa Arabnya apa? Su'al. Kenapa kita menggunakan dengan waw? Berarti ulun salah lagi nih. Ya, ulun salah, afwan. Berarti benar tadi. Berarti setelah kasrah dhammah kemudian fathah. Kenapa hamzahnya ini dikasih waw? Karena sebelumnya adalah dhammah. Dan dhammah lebih kuat dari fathah. Urutan paling kuat adalah kasrah, setelahnya dhammah, kemudian fathah, kemudian sukun. Contoh kalimat su'ila, ditanya. Kalau salah menanyakan, su'ila ditanyakan, su'ilan nabiyyu. Nah, gimana tulisannya? Seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Karena dia berbaris kasrah. Kasrah lebih hebat daripada dhammah. Jadi intinya adalah zumalah dikasih seperti ini bawahnya karena dia berharakat dhammah. Walaupun sebelumnya fathah, karena dhammah lebih kuat daripada fathah. Itu kaidah menulis hamzah. Ini dalam skripsi bahasa Arab, dosen pun teliti masalah ini. Seandainya dia menulis tanpa waw, maka disalahkan. Atau su'ila, pian menulis seperti ini, su'ila, maka pian disalahkan. Skripsi bahasa Arab. Kemudian na'am, apakah mereka adalah teman-temanmu? Maka jawabannya iya. Hum zumala'i, mereka adalah teman-temanku. Hum fi fasli, mereka ada di kelasku. Faslun, kelas. Mereka ada di kelasku. Ahum mujtahiduna, ini yang bertanya kepo ya. Ahum mujtahiduna, apakah mereka bersungguh-sungguh? Ini rajin ke orangnya ajar. Na'am hum mujtahiduna, iya mereka bersungguh-sungguh. Nah, ma asma'uhum, kenapa ditambah waw? Kan secara asal kalau dia tidak beredofat ismun, jamaknya adalah asma seperti ini. Nah, asma. Tetapi karena beredofat dengan ka, asma'uhum, kemudian dia berbaris dhammah, maka dikasih waw. Seandainya asma'ihim, gimana tulisannya asma'ihim? Maka dengan seperti ya, nabroh namanya, tanpa titik. Nah, asma ihim. Kalau asma ahum, tanpa apa-apa. Nah, asma ahum, seandainya dia baris fathah, tanpa apa-apa. Asma ahum. Itu cara penulisan hamzah. Ma asma ahum, siapa nama-nama mereka? Nah, kenapa bu memakai ma, bukan man? Ulun terjemahkan siapa pulang. Kan secara harfiah ma artinya apa? Apa nama-nama mereka? Kenapa memakai ma bukan man? Karena jawabannya apa? Kan ma itu digunakan untuk yang tidak berakal. Kalau man digunakan untuk yang berakal. Contoh ma hadza, ulun menunjuk ke kipas angin. Ma, kipas angin itu muannas, kucing misalnya. Ma hadza, apa ini? Bukan man hadza, karena kucing tidak berakal. Apa ini? Bukan siapa ini? Kucing bukan siapa ini. Nah, untuk man ulun tunjuk seseorang, man hadza, siapa ini. Tetapi di sini kenapa menggunakan ma? Karena isim tidak berakal. Karena nama itu bukan yang berakal. Sekedar nama saja, lafaznya bukan berakal. Tetapi kalau terjemahnya tetap kita terjemahkan dengan siapa nama-nama mereka. Tetapi bahasa Arabnya bukan man isman asma'uhum, bukan. Kayak kita bertakun masmuk, bukan man ismuk, salah. Tapi masmuk. Karena nama itu lafaznya bukan berakal, ya. Ma asma'uhum, siapa nama-nama mereka? Asma'uhum, nama-nama mereka. Satu, Yasir. Dua, Zakaria. Tiga, Musa. Empat, Abdullah. Ada empat orang. Wa man ha'ula'ir rijalul kisaru. Nah, dan siapa mereka ini yang pendek-pendek? Dan siapa laki-laki ini, afwan, dan siapa laki-laki ini yang pendek? Rijal itu jamak taksir dari kalimat rojul, laki-laki. Dan siapa laki-laki ini yang pendek-pendek? Nah, ada gambarnya pendek. Kemudian, jadi di sini perhatikan, rijal itu jamak, bentuk jamak dari rojul. Rojul seorang laki-laki dan dia dewasa, pemuda. Kalau rijal bentuk jamaknya para laki-laki, ya, karena dia empat orang. Kemudian kisor itu sama seperti tiwal. Kisor itu sama seperti tiwal. Mufradnya adalah kosir, artinya pendek. Contoh, ana kosirun, saya pendek. Kemudian kalau banyak, nahnu kisorun, kami adalah pendek-pendek. Kemudian siapa mereka, siapa laki-laki ini yang pendek-pendek? Hum hujjajun. Nah, mereka adalah apa? Para jamaah haji. Mereka adalah jamaah haji. Jadi hujjaj itu bentuk jamak juga dari hajun. Hajun, orang yang berhaji. Hajun jamaknya adalah hujjaj, jamaah haji. Hujjaj, hajun satu mufrad, hujjaj itu jamaknya. Kalau orang Mesir mereka memanggil ya hag, ya hag, ya hag, jim diganti goin, itu orang Mesir. Ya hugak, ya hugak. Kalau pian pernah umrah pasti pernah mendengar orang Mesir memanggil yang dia enggak tahu ketika berhaji, yahag, yahag, jim diganti dengan goin. Itu orang Mesir, lahjah mereka seperti itu. Kemudian min ainahum, para jamaah haji ini dari mana? Dari mana mereka? Ba'duhum minassini. Ba'duhum minassini, sebagian mereka dari China, dari Cina. Ada hadis palsu, utlubul ilma ilasin. Tuntut ilmu ke negeri Cina. Sebagian mereka dari Cina, wabaduhum minal yabani, dan sebagian mereka dari Jepang. Sebagian dari Cina, sebagian dari Jepang. Setahu ulun Jepang itu pertengahan, ya, enggak pendek dia. Jepang, Cina. Kemudian ainal Mustafa wa asdiqa'uhu. Nah, di mana Mustafa, nama orang? Di mana Mustafa dan konco-konconya dan teman-temannya? Di mana Mustafa dan teman-temannya? Zahabu ilal mat'ami. Mereka pergi ke ruang makan. Mereka pergi ke ruang makan. Zahabu ilal mat'ami. Mereka telah pergi ke ruang makan. Nah, di sini pembahasannya adalah tentang haula, adalah isim isyarat, tetapi digunakan untuk jamak, untuk yang menunjukkan makna jamak banyak, tiga atau lebih. Seperti man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Siapa para pemuda ini yang tinggi wahai Ali. Kemudian waman haula'ir rijalut tiwalu ya. Al-qisaru afwan. Dan siapa laki-laki ini yang pendek? Itu menggunakan kalimat haula'i. Jadi dalam Al-Qur'an banyak haula. Kemudian tamarin latihan ya, tamarin latihan. How ada PR kah semalam? Ada, nanti di akhir saja. Kita akhir kemudian kita bahas yang PR yang tadi. Ya, sampai jam 12 lah kita baru kita bahas. Tamarin latihan-latihan. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah mubtada. Nanti ulun sebutkan makna mubtada. Rubahlah mubtada di seluruh jumlah-jumlah berikut atau di setiap jumlah-jumlah berikut kepada jamak. Nah, kepada jamak. Jamaknya sudah disebutkan. Seperti contohnya hadza talibun, pian ganti, pian tambah isim isyarat haula'i tullabun. Kan hadza isim isyarat tapi untuk satu dan muzakkar. Kemudian diganti dengan jamak. Hadzanya diganti jamak, talibnya diganti jamak. Haula'i tullabun. Karena mubtada itu adalah mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Isim marfu yang berada di awal kalimat. Isim marfu yang berada di awal kalimat. Yang tulis saja. Mubtada adalah isim yang rofa atau marfu. Mubtada adalah isim yang rofa atau marfu berada di awal kalimat. Yang kosong dari amil-amil yang merusak. Tulis saja dulu. Yang kosong dari amil-amil yang merusak. Mubtada adalah isim yang rofa yang berada di awal kalimat, yang kosong dari amil-amil perusak, amil-amil yang merusak ya, atau amil-amil yang merusak. Contoh seperti ketika kita di awal kalimat ada kalimat misalnya kalimat seperti ini. Kemudian setelahnya seperti ini. Maka bagaimana kita membacanya? Dia tidak ada sebelumnya huruf jar. Dia tidak ada sebelumnya amil-amil yang merusak seperti kana atau inna. Tidak ada kana, tidak ada inna. Maka otomatis kita baca dengan harokat dommah. Dommah ini maksudnya adalah marfu rofa. Statusnya adalah rofa. Rofa ya, itu istilah, itu bagian dari i'rab. Kan ini pelajaran nahu sejujurnya. Kalimat itu dalam bahasa Arab ditinjau dari akhirnya, ditinjau dari akhirnya itu terbagi dua macam. Ada mabni dan ada mu'rab. Ada mabni dan ada mu'rab. Kalau mabni itu perubahannya, kalau mabni itu kalimat tersebut akhirnya tidak berubah. Seperti itu terus selamanya. Seperti kalimat haula'i. Maka dia selalu baris kasrah. Itu mabni namanya atau bina. Yang kedua mu'rab atau i'rab. Mu'rab atau i'rab. Dan i'rab itu adalah akhir kalimat tersebut bisa berubah-rubah. Contohnya kalimat Muhammad bisa Muhammadun, Muhammadan atau Muhammadin. itu namanya mu'rab. Dia harokatnya berubah rubah. Dan mu'rab terbagi empat. Perubahan akhir kalimat terbagi empat. Ada rofa, ada nasab, ada jar, dan ada jazam. Setiap dari empat ini memiliki tanda masing-masing. Rofa ada dommah. Maka kalau dia temukan dalam isim dommah, ini kan dommah dommatain, maka dia rofa. Nah, mubtada itu pasti dia rofa. Entah rofanya dengan dommah. Atau kalau dia musanna dengan alif muhammadani. Atau kalau dia jamak mudzakkar salim muhammaduna, maka rofanya dengan waw. Itu dinahu. Kalau ini jenis bukunya lebih kepada percakapan. Kan mubtada di sini enggak jelaskan, tidak dijelaskan. Intinya kembali ke mubtada, nanti biar bingung kebanyakan. Intinya kalau mubtada itu adalah dia berada di kalimat, di awal kalimat, di awal kalam, kemudian dia rofa dan tidak dimasuki amil yang merusak sebelumnya. Kalau inna, maka dia menjadi muhammadan. Kalau muhammadan fathah, bukan rofa, dia nasab, bukan mubtada lagi namanya. Isim inna namanya. Jadi muhammadun talibun. Nah, jadi hadza kembali ke buku. Hadza talibun. Mana mubtadanya hadza? Mubtadanya hadza. Tetapi kenapa dia berbaris fathah? Ulang nih. Karena hadza ini termasuk isim mabni. Enggak mungkin sampai hari kiamat pian baca hadzi atau hadzu. Mabni pun dia bisa mubtada pun dia bisa bentuknya mabni, bukan cuma mu'rab seperti muhammadun. Hadza ini mabni dan selamanya dia berbaris fathah. Kalau i'rabnya hadza mubtadaun, afwan, hadza isim isyarah mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtadaun, itu i'rabnya. Hadza ismu isyarah mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa fi mahalli raf'in mubtadaun. Jadi seperti itu. Intinya hadza ini adalah mubtada, kemudian talib ini namanya khobar mubtada. Perintahnya hadza dibikin menjadi jamak. Apa jamak dari hadza? Ha ula. Kemudian talibnya juga harus dijamakkan menjadi tulab. Itu contoh apa? Maksud dari penulis. Itu faedah saja. Jadi tinggal pian ganti isim isyaratnya diganti jamak, karena yang diisyarati adalah juga jamak. Ya. Gilirannya silahkan nomor 3. Tinggal pian lihat saja. Haza razulun, jadi ya. Huwa haula'i. Haula'i. Ya. Nomor tiga. Rizalun. Rijalun. Haula'i rijalun. Jadi i itu jangan dibaca haula'a atau haula'u. Pasti i, karena dia termasuk kalimat mabni yang akhirnya, akhir kalimat tersebut tidak berubah rubah, selamanya baris kasrah. Haula'i tulla, haula'i rijalun, karena rojul jamak dari, karena rojulun jamaknya adalah rijalun. Apa artinya bu haula'i rijalun? Kembali ke yang ulun tadi tulis, mana hilang lah. Jadi ini lah, bisa ini atau mereka ini adalah para siswa. Haula'i afwan, para lakilah laki. Haula'i rijalun, ini adalah para lakilah laki, atau mereka ini adalah para laki-laki. Ya, silahkan nomor 2. Hajun. Hanya panjang. Haja hajun. Ya. Haul. Pakai tasydid hajun. Hajun. Ya. Haulai hujajun. Ya. Artinya apa? Mereka ini adalah para para jamaah haji. Haji atau mereka ini adalah jamaah haji. Haji, ya, hajun. Ya. Kemudian hajun itu kalau tajwidnya mat apa? Hajun. Mat lazim mutsaqqal. Mutsaqqal apa? Abu Aqilah. Kilmi. Sama seperti abdolin. Waladdo. Iya benar. Waladdo lin. 6 harokat ya. Hajun. Kalau haula apa? Tajwidnya haula mat apa? Dalam satu kalimat ada hamzah sebelumnya panjang mat tabi'i. Haula. Namanya mat wajib mutasil. Maka dibaca panjang haula. Haula'i. Ha-nya itu ha ula'i. Ya, dibaca mat wajib mutasil. Kemudian nomor 5. Hada saghirun. Ya. Haula'i sigharun. Ya, artinya apa? Mereka ini adalah orang-orang yang pendek. Bukan. Pendek kisor. Kecil-kecil. Kecil atau anak kecil, maksudnya anak kecil. Ini adalah anak-anak kecil. Itu maksud atau mereka ini adalah anak-anak kecil. Kemudian nomor 1. Haza tajirun. Ya. Haula'i tujjarun. Ya, tujjarun. Artinya apa, Bu? Ini seorang kaya. Pedagang. Ini seorang pedagang. Kalau tajir bahasa Indonesia orang sugih. Tajir bahasa Indonesia orang sugih. Tapi tajir bahasa Arab pedagang. Ya. Jamaknya? Mereka ini para pedagang. Ya, haula'i tujjarun. Mereka ini adalah para pedagang. Kemudian, jadi kalau kita berpandir bahasa Arab, tajir itu bukan kebanggaan ya. Kalau di Indonesia kan tajir itu orang sugih. Kamu tajir ya. Kalau di Arab, hal anta tajir biasa aja. Pedagang. Bukan sesuatu yang dibanggakan. Nomor 4. Hada kabirun. Ya. Haula'i kibarun. Artinya? Ini besar. Ini orang? Ini orang yang besar. Ya. Mereka ini orang-orang yang besar. Ya, jadi kabir itu bisa maknanya besar atau tua, senior. Misalnya anta kabirun fisin, anta akbar minni. Pakai isim tafdil, kamu lebih besar dariku. Bisa maknanya memang besar, dia lebih gemuk atau dia lebih tua. Anta akbar minni, kamu lebih tua dariku. Jadi kabir itu bisa maknanya umur atau fisik tergantung konteksnya. Ini adalah orang besar, bisa. Atau ini adalah orang tua, itu juga bisa. Atau makna sebenarnya bukan disandarkan kepada orang. Contoh ada kita melihat masjid besar. Lalu kata kita hadza kabir, ini besar, bisa. Tergantung konteks kalimatnya. Kemudian nomor 8. Haja waladun. Ya. Haula'i. Ya, benar. Haula'i auladun. Ya. Ini adalah anak kecil. Terus ini adalah aulad apa? Ini adalah anak laki-laki. Kemudian jamaknya. Gimana terjemah jamak? Ini adalah mereka ini adalah anak laki-laki. Anak-anak laki-laki. Laki-laki. Kalau anak laki-laki itu jamak apa mufrad? Anak laki-laki itu mufrad. Kalau anak-anak laki-laki baru jamak. Contoh kan anak-anak SD berlima. Lalu jalur ini adalah anak-anak kecil, anak-anak laki-laki. Haula'i auladun. Haula'i auladun. Ini adalah anak-anak yang ingin apa, yang ingin apa misalnya ingin belajar di luar. Haula'i auladun yuriduna an yadrusu fil kharij misalnya. Jadi seperti itu pemakaiannya. Nomor 7. Haza tawilun. Ya, jamaknya haula i tawalun. Tiwa. Oh, iwa. Ya, haula'i haula'i tiwa tiwalun. Tiwalun. Tiwalun. Apa artinya? Itu maknanya bisa dua ya. Yang terjemahkan dulu. Ini adalah orang-orang yang tinggi. Ya, ini adalah orang-orang tinggi. Haula'i tiwalun. Ini adalah orang-orang yang tinggi. Nah, bisa tawil itu maknanya bisa dua, bisa panjang atau tinggi. Tawil bisa panjang atau tinggi, tergantung konteksnya. Contoh pian melihat ular. Ular itu kada mungkin pang pendek, pasti panjang. Ular ini panjang. Nah, bahasa Arabnya apa? Bukan tinggi, tapi panjang. Ular bahasa Arabnya apa? Hayyatun. Ular ini hadhihi hayyatun tawilatun. Karena hayyah muannas. Hadhihi hayyatun tawilatun. Ini adalah ular yang panjang. Kalau tinggi bagaimana? Contoh tiang. Tiang bahasa Arabnya apa? Amud. Amudun. Bedanya. Amudun. Ini hadhihi hayyatun tawilatun. Ini adalah ular yang panjang. Ini adalah tiang, bukan tiang yang panjang, tapi tiang yang tinggi. Salah. Hadza. Hadza amudun tawilun. Nah, ini adalah tiang yang tinggi, bukan panjang. Karena tiang dia tegak, maka terjemahnya adalah panjang. Tergantung konteksnya panjangkah atau tinggikah. Kalau manusia itu tinggi. Kecuali kalau dia berabah, maka panjang. Ada kuburan datu panjang. Ada, karena dia panjang. Karena dia berabah, bukan tegaknya. Kemudian nomor 9. Hadza banun. Ya. Haula'i haula'i banaun. Bukan, diulang. Haula'i haula'i abnaun. Abnaun. Jadi ibnun itu alifnya hamzah wasal. Tapi jamaknya bukan wasal lagi. Dia berubah menjadi hamzah kotok. Makanya ada tanda seperti huruf S. Nah. Jadi kalau ibnun hamzah wasal tidak kita tulis seperti ini, salah. Seperti ini. Nah. Ibnun dia hamzah wasal. Tapi jamaknya kita kasih ini karena dia hamzah kotok yang selalu dibaca di tengahkah dia berada, di awal kalimatkah dia berada, maka terus dibaca. Tapi ibnun kalau dia berada di tengah kalimat, maka alifnya tidak dibaca. Contoh Muhammad. Muhammad, Muhammad ibnu. Ya, Muhammad ibnu, bukan Muhammad ibnu. Karena di tengah kalimat. Tapi kalau jamaknya, maka dia hamzah kotok, bukan hamzah wasol atau alif wasol. Ya, berikutnya nomor 11. Hadza syaikhun. Ya. Haula'i syuyukhun. Ya. Artinya? Ini orang yang berilmu. Ini kalau jamak langsung jamaknya terjemahnya apa? Haula'i syuyukhun. Orang-orang yang berilmu. Berilmu. Bisa. Jadi syekh ada dua maknanya. Ada syekhun fil ilmi, ada syekhun fil umri. Ada syekh karena dalam ilmunya, ada syekh karena tua umurnya. Jadi tergantung konteks lagi. Kayak misalnya ketua yayasan Pak Haji Saifullah, boleh kita beliau kita sebut dengan Syekh, karena beliau sudah tua 50 tahun lebih. Lebih 50 tahun lah Bu Akilah, Siden. Ya, itu Syekh. Kalau ada masih muda 40 tahun tapi ilmunya mendalam, maka Syekh juga, tapi karena ilmu. Jadi Syekh di sini bisa Syekh dari sisi ilmu atau Syekh dari sisi umur, ya. Kan ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekhun zanin. Ya. Seorang Syekh yang tua kemudian dia berzina. Yang dibunuh ya. Yang apa namanya? Yang halal darahnya, murtad, kemudian Syekhun zanin. Seorang yang tua dan dia berzina. Kenapa dia malah dihukum syariat malah dibunuh? Karena faktor untuk berzina kan lemah, dia sudah tua tetapi malah berzina. Bukan syekh secara syekh ilmu bukan, tetapi adalah faktor usia. Jadi haulai syuyukh, mereka ini adalah para syekh dari sisi ilmu, atau mereka ini adalah orang-orang yang sepuh atau yang sudah tua dan tak. Kemudian nomor 10. Wah banyak ya sampai 25. Hadza ammun. Ya. Haula'i a'mamun. Ya, jadi ammun jamak taksirnya adalah a'mamun, ya. Ammun a'mamun, paman. Paman dari jalur apa, Ibu? Kalau ammun jalur A, ayah. Ya. Masih ada 20 menit tadi molor belajarnya. Terus nomor 12. Ya, silakan. Gilirannya nomor 12. Haja doipun. Ya. Haulai duyupun. Ya, artinya apa, Bu? Ini adalah para tamu. Ya, ini adalah para tamu. Jadi ini kosakata. Nah, jadi kan banyak tadi kosakata yang baru yang bentuk jamaknya, ya. Kalau bisa pian hafal, ya. Ulun dulu kalau ujian menghafal kosakata itu ulun tutup. Misalnya ini Latin, ini bahasa Arabnya. Ulun tutup Latinnya. Ini apa, ini apa, ini apa. Karena ulun ganti, ulun tutup Arabnya. Kayak itu. Jadi cepat menghafal. Tapi jangan sampai hilang ya. Jadi kalau ulun menghafal kosakata banyak ditulis di buku. Ada Latin, ada Arab. Latinnya ulun tutup. Tinggal membaca Arabnya, ini artinya apa, apa, apa, kayak itu. Nah. Atau Arabnya dibaca, Latinnya ada. Ini misalnya pedagang apa, ini apa. Jadi seperti itu biar cepat. Kemudian terus nomor 14. Ya, silakan. Soal Ar-Rabi'ata Asyar nomor 14. 14, oh, ya. Hadza faqirun haula'i fuqara'u. Ya, artinya apa? Ini adalah orang fakir. Orang fakir. Orang-orang fakir berarti banyak. Iya, ya, ya, mereka adalah orang-orang fakir. Jadi fuqara'u dia tidak pakai tanwin. Dia tidak pakai tanwin, ya, fuqara'u. Kemudian nomor 15. Haja goniyun. Haulai arniya'u. Ya, artinya apa? Mereka adalah orang-orang kaya. Ya. Orang-orang tajir kalau bahasa Indonesianya. Kemudian nomor 13. 13 belum. Nomor 13. Baik, Ustaz. Ya. Hadza zamilun. Ya. Haula'i zumala'u. Ya, artinya apa? Artinya 13. Cari dulu. Ya, silakan. Ini teman-teman. Ya, ini adalah teman-teman. Ya. Kemudian nomor 17. Hadza tabibun. Ya. Haula'i athibba'u. Ya, artinya apa? Ini dokter, ya. Mereka ini para dokter. Para dok. Jadi tabib itu jamaknya athibba'u. Athibba'u. Ya. Kemudian nomor 16. Hadza shadiqun haula'i isdiqa'un. Bukan. Isdiqa'u. Coba diulang. Haula'as. Belum. Haulanya masih kurang. Haula'i i'as. Ya. Diqa. Oh, itu fathah ya hamzahnya. Fathah. Ya. Nah, ya. Haul. Hadza shadiqun haula'i asdiqa'u. Ya. Haula'i asdiqa'u. Shadiq artinya apa, shadiq? Artinya teman. Teman. Karib. Tapi ya, teman. Sahabat karib. Ya, sahabat. Teman sejawat atau lebih kepada sahabat. Mm-mm. Tapi shadiq itu mudzakkar. Teman laki-laki, perempuan shadiqatun, ya, sahabat. Kemudian nomor 20. Jadidun. Ya. Haula'i jududun. Jududun, cepat. Jududun. Artinya apa? Apa ya? Jadid. Jadid artinya apa, jadid? Baru. Baru, ya. Ini yang baru. Ini baru. Ini baru. Ya. Kalau yang ini semua. Ini bisa kalau dia dijamakkan bisa anggaplah siswa ya. Ini orang baru atau siswa baru. Nah, bisa. Coba biar terjemahkan seperti itu. Siswa saja. Ini siswa baru. Terus? Haula'i jududun. Ya. Ini siswa baru. Ya. Nomor 19. Hadza akhun. Haula'i ikhwatun. Ya, artinya Ini saudara-saudara. Ya, nah. Akhun, saudara laki-laki. Jamaknya ada dua. Ikhwah. Bisa ikhwah. Ya, ikhwah itu bukan mu'annath. Tapi jamak dari akhun, saudara laki-laki. Kata Ustaz Aiman, kalau khutbah ikhwatal iman wal islam. Ikhwah itu jamak taksir dari akhun. Akhun, saudara laki-laki. Jamaknya bisa dua. Ikhwan atau ikhwah. Ikhwah. Ikhwatun. Nah, atau ikhwanun. Itu jamaknya, jamak taksir. Ikhwan dan ikhwah. Itu ikhwan mana, Jar? Padahal ikhwan itu jamak. Itu akhmana, salah seperti itu ya. Tapi bahasa Indonesia seperti itulah. Antum mungkin buat dipakai untuk satu. Antum mau kemana? Yang tepat adalah anta. Tapi mimba bil adab, maka tidak mengapa dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita bahasa Arab tulisan, maka salah. Anta diganti dengan antum, tulisan salah. Kalau bahasa Arab. Jadi misalnya kita menulis antum mau kemana? Kamu mau kemana? Ditulis pakai bahasa Arab. Kada mungkin antum ila aina, tetapi yang kita sebutkan satu, tetap anta ila aina. Karena harus pakai kaidah ya, kalau kita menulis pakai bahasa Arab. Kemudian nomor 18. Nomor 18. Hadza fatah. Fataan. Ya? Fatah. Fit. Ah. Haulai. Haulai fithiyatun. Ya, artinya apa? Ini adalah pemuda, ini adalah para pemuda. Ya. Kemudian, nah kalau pemudi bang, apa pemudi? Pemudi kan ya. Fatatun ya, pemudi. Fatatun belum cari. Kayak ada yang salah. Ya, fatatun pemudi. Nah kalau pemudi tinggal tambah tak marbutoh. Pemudi tinggal tambah tak marbutoh. Fatatun. Jamaknya apa? Fatayat. Pian ingati ibu kota Thailand, Pattaya. Bukan Bangkok ya. Salah satu nama kota di Thailand, Pattaya. Tinggal tambah tak Fatayat. Nah, Fatayatun ya. Fatatun, Fatayatun, para pemudi. Itu jamak dari Fatatun pemudi, Fatayatun ya benar. Para pemudi. Nomor tanggung habis akan nomor 21. Hadza mudarrisu. Sun pakai tanwin. Hadza mudarrisun. Ya. Ini guru. Terus? Haula'i mudarrisuna. Ya. Mereka adalah para guru. Ya, nomor 23. Ya, silakan nomor 23. Hadza fallahun. Ya. Haula'i fallahun. Fallahuna. Fallahuna. Ya, artinya para petani, seorang petani dan para petani. Mereka ini adalah petani. Terus? Dan mereka ini adalah para petani. Ya, nomor 25. Haja muslimun. Ya. Haula'i muslimuna. Li-nya kada panjang. Muslimuna. Ya, artinya ini adalah seorang muslim. Ya. Ini adalah orang-orang muslim. Ya. Nomor 22. Ustaz, boleh betakun kah? Ya. Kalau dimasuki haula ini belakangnya bisa domah terus kah, atau maksudnya tuntarus kah belakangnya tuh? Oh, tergantung dia. Kan ini kita berbicara tentang mubtada. Mubtada pasangannya khobar mubtada. Mubtada pasangannya khobar mubtada. Jadi kalau domah itu seandainya dia isim mufrad atau jamak taksir, dia domah. Makanya hadza dhaifun, haula'i duyufun. Kenapa pakai domah? Karena mubtada kan wajib rofa. Khobar mubtada juga wajib rofa. Hadza dhaifun, rofanya dengan domah. Haula'i duyufun, duyufun rofanya juga dengan domah. Jadi ada istilah ulun tulis mubtada itu pasangannya khobar mubtada, dan dua-duanya wajib rofa. Rofa bisa dengan domah, alif, atau dengan waw. Mubtada pasangannya adalah khobar mubtada. Contoh seperti at-talibu jadidun. At-talibu jadid. Siswa itu baru. At-talibu jadidun. Siswa itu baru. Ini mubtada, rofanya domah, dengan domah. Ini rofanya juga dengan domah. Kemudian kita ganti dengan jamak. At-talabu jududun. At-tullabu jududun. Ini jamak taksir, dua-duanya jamak taksir. Jamak taksir ini rofaknya dengan dhammah, kemudian ini juga khobar mubtadanya juga jamak taksir juga dengan dhammah. Nah, seandainya kita ganti kalimatnya dengan misalnya at-tullabu, at-tullabu mujtahiduna, mujtahiduna, mujtahiduna. Ini salahkah bujurkah? At-tullabu mujtahiduna, para siswa-siswa itu mereka bersungguh-sungguh. Kenapa ini fathah? Kenapa ini dhammah? Padahal kan ini namanya khabar mubtada, wajib rafa. Karena ini namanya jamak mudzakkar salim. Dalam istilah nahu, ini namanya jamak mudzakkar salim. Jamak yang diambil dari mufradnya yaitu mujtahidun, tinggal ditambah waw dan nun. Ditambah waw dan nun. Mujtahidun tambah waw dan nun menjadi mujtahiduna. Karena mubtadanya jamak, maka khabar mubtadanya pun juga harus jamak. Jamak bisa jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim, rofaknya dengan waw. Rofaknya dengan waw, bukan dengan harokat fathah. Beda dengan jamak taksir. Kalau jamak taksir itu adalah rofaknya dengan dhammah. Ini pembahasan di nahu. Di sini tidak dijelaskan masalah mujamak mudzakkar salim, mutsanna dan seterusnya. Mungkin nanti pembahasannya ada. Pembahasannya ada. Kan ini rofak dengan dhammah karena dia isim mufrad. Mufrad satu. Ini juga dhammah karena dia isim mufrad. Kalau ini jamak taksir sama rofaknya dengan dhammah, kalau jamak mudzakkar salim yang ditambah waw dan nun dari bentuk mufradnya mujtahidun, dia rofaknya dengan waw, bukan dilihat akhirnya. Akhirnya ini fathah enggak ada, tapi sebelum akhirnya itu huruf waw. Ini pembahasan di pembagian isim mu'rab. Isim mu'rab. Isim mu'rab ada 9. Ya, isim mu'rab ada 9. Ya, itu buku lain tentang khusus menjelaskan tentang nahwu. Mungkin nanti ada di sini, tapi mungkin di bab-bab berikutnya masih jauh. Nah, jadi perubahan isim itu ada namanya isim mufrad menunjukkan satu, seperti kolamun, satu polpen. Kemudian kalau dua polpen, bukan isnan kolam, dua isnan kolam, tinggal tambah salah. Tetapi kolamani, kolamun tinggal tambah alif dan nun, kolamani. Kemudian bagaimana jamaknya? Jamak taksir aklamun. Seorang muslim, muslimun. Dua muslim, muslimani. Banyak, muslimuna. Muslimun tinggal tambah waw dan nun. Nah, kalau muslimuna, mujtahiduna itu rofa. Tanda rofanya dengan waw, ya. Bukan dilihat fathahnya, tetapi huruf wawnya. Itu pembahasan di nahwu. Nah, jadi sama seperti mudarrisuna, muhandisuna, fallahuna, itu jamak mudzakkar salim dan dia rofa. Tapi rofanya dengan huruf waw, bukan dengan harokat. Jadi perubahan kalimat itu, perubahan akhir kalimat, ada yang berubah dengan harokat, ada yang berubah dengan huruf. Nah, ya. Karena hujan ya dingin, semoga tidak kepanasan. Jadi akhir kan nahu itu adalah dia fokus kepada bentuk akhir kalimat, perubahan akhir kalimat. Contoh Muhammadun. Nah, Muhammadun ini perubahannya harokat, bisa Muhammadun, Muhammadan atau Muhammadin. Tetapi kalau Muhammad ini kita duakan. Artinya ada orang namanya dua-duanya Muhammad. Dua Muhammad, apa bahasa Arabnya? Tinggal ditambah alif dan nun, maka menjadi Muhammadani. Nah, Muhammadani ini perubahannya bisa dengan alif, bisa dengan ya. Contoh, saya melihat dua Muhammad, ra'aitu, bukan ra'aitu Muhammadani, tetapi berubah menjadi Muhammadaini. Nah, ini perubahannya, kalau musanna bisa dengan alif, bisa dengan ya. Jadi yang akhirnya enggak berubah, tetap kasrah. Tetapi yang berubah adalah huruf sebelum a, akhirnya itu ya. Jadi pembahasan ini mendalam kalau kita belajar ilmu ilmu nahu. Semoga nanti dijelaskan di sini ya. Ulun kada belum pernah membaca sampai habis, tapi semoga aja di sini ada. Jadi ulun sering mengulang bahwa buku ini jenisnya adalah percakapan. Bukan membahas tentang kaidah, enggak. Dia jenisnya adalah percakapan. Bukan menjelaskan tentang kaidah. Ini perubahannya bagaimana, kenapa ini? Bukan. Itu nanti di nahu ya. Itu di nahu. Kemudian ulun baca sendiri biar habis, biar cepat. Nomor 22. Hadza muhandisun, haula'i muhandisuna. Mereka ini adalah para insinyur. Kemudian sudah ya? Ya, cukup. Nah, sampai halaman 20, sampai 70 ya. PR dikumpulkan, kemudian kita koreksi PR yang sebelumnya. Jadi banyak yang tersalah masalah penggunaan tilka, dzalika, hadza dan hadhihi. Nah, kalau yang dia isyarati, yang dia tunjuk itu adalah muannas, maka ininya juga harus muannas. Contoh ulun menunjuk ini penghapus. Ini adalah penghapus. Penghapus dalam bahasa Arab muannas karena diakhiri ta marbutah. Maka bukan hadza tetapi hadzihi. Hadzihi mim sahatun. Ini adalah penghapus. Hadzihi mim sahatun. Itu adalah kipas angin. Kipas angin muannas kah mudzakkar kah? Mirwahatun muannas, ada tak marbutah. Maka itunya juga diganti muannas, bukan dzalika tapi tilka. Tilka mirwahatun. Nah, apalagi yang salah, kalau dzalika penulisannya yang benar seperti ini, tanpa alif. Nah, dzalika bukan seperti ini salah. Kemudian skripsi disalahkan dosen. Tapi yang benar adalah dzalika. Jadi masalah muannas dan muzakkar. Lihat pasangannya. Kalau dia ada tak marbutoh, maka ininya muannas hadhihi. Itu kalau tak marbutoh ada taknya, maka dengan tilka, bukan dengan dzalika. Kemudian apakah, ini juga banyak salah. Apakah bahasa Arabnya apa? A atau hal? Nah, bukan ma. Ma apa? Ma itu artinya apa? Mas muka, siapa namamu? Ya. Apa misalnya? Ya, mas muka, siapa namamu? Ya. Mahadza apa ini? Bukan apakah ini, beda. Mahadza dengan ahadza itu beda. Kalau mahadza apa ini, kalau ahadza apakah ini beda. Jadi apakah itu dengan a atau dengan hal? Nah, bisa. Bukan dengan ma. Ya. Masih terus belajar ya. PR dikumpulkan, PR yang baru. Ya. Hampir azan. Kemarin sudah sampai pelajaran ke-7, sekarang berarti pelajaran ke-8. Ke-8 tentang isim isyarat dengan isim yang pakai alif lam ya, isim yang pakai alif lam. Ini kayaknya kita lewati aja. Ya. Siap. PR minggu depan. Hah? Tiap minggu PR loh. Dikit ya PR-nya. Penggunaan kalimat amama dan kholfa. Amama dan kholfa. Amama artinya di depan, kholfa artinya di belakang. Amama dan khalfa tentang zorof. Ya, tentang zorof. Jadi amama fathah, khalfa juga fathah. Kecuali kalau dia dimasuki huruf jar, maka berubah menjadi kasrah. Secara asal dia harus berbaris fathah. Bukan amamu, bukan khalfu. Sama seperti al-ana sekarang. Bukan al-anu, tapi al-ana. Ya. Apa bahasa Arabnya tulis? Tulis soalnya ya. Bahasa Arabnya atau terjemahkan kalimat berikut. Terjemahkan kalimat berikut. Satu, aku di depan masjid. Aku di depan masjid. Ini pelajaran ke-8. Pian tinggal murojaah di pelajaran ke-8. Aku di depan masjid. Yang kedua, dia dalam kurung seorang perempuan, dia dalam kurung seorang perempuan di belakang mobil. Dia dalam kurung seorang perempuan di belakang mobil. Masih pelajaran ke-8 tentang penggunaan man. Ya. Nomor 3, pertanyaan 3, milik siapa bebek ini? Nah, bebek tadi sudah ada. Milik siapa bebek atau itik ini? Milik siapa bebek ini? Pertanyaan 4 di pelajaran 9 tentang na'at man'ut, tentang na'at dan man'ut, tentang sifat ya. Pelajaran 9 tentang sifat. Aku yang mengatakan ini seorang perempuan. Nah, harus cermat, harus teliti. Aku dalam kurung yang mengatakan seorang perempuan. Aku dalam kurung yang mengatakan seorang perempuan. Aku adalah pedagang yang kaya. Nah, aku dalam kurung seorang perempuan adalah pedagang yang kaya. Pedagang yang kaya. Pertanyaan ke berapa? 6 ya? 6. Ke-5. Masih pelajaran ke-9. Itu adalah kipas angin yang besar. Itu adalah kipas angin yang besar. Tentang sifat ya, pelajaran ke-9. Itu adalah kipas angin yang besar. Itu adalah kipas angin yang besar. Terakhir, pelajaran ke-10. Ya. Saya punya sebuah mobil. Saya punya sebuah mobil. Saya punya sebuah mobil atau saya memiliki sebuah mobil. Ini di pelajaran ke-10. Kalau yang dia miliki berakal apa? Yang tidak berakal apa? Nah, itu penjelasannya sudah ada di pelajaran ke-10. Saya memiliki sebuah mobil. Ya. 6 saja. Ada pertanyaan? Ada? Ya. Ada? Silakan. isyarah haula'i tadi, ya. Dia kan merupakan jamak. Ya. Jadi kabar setelahnya dan isim-isim setelahnya itu harus berupa jamak juga ya Ustaz? Ya, harus jamak juga. Harus, makanya kan contohnya hadza talibun. Talibun kan satu. Ini adalah seorang siswa. Bagaimana siswa itu kita jamakkan? Maka otomatis isim syaratnya juga dijamakkan. Haula'i tullabun jamaknya. Ya, harus ya jamak. Jamak itu ada berapa? Ada tiga. Ada jamak taksir, jamak mu'annas salim, jamak mudhakar salim. Yang kita bahas adalah jamak taksir dan jamak mudhakar salim. Kalau jamak taksir itu adalah jamak yang mana perubahannya tidak tetap dari mufradnya. Jamak taksir adalah jamak yang perubahannya tidak tetap dari mufradnya. Jadi mufradnya pun bisa berubah. Mufradnya berubah. Contoh seperti baitun. Nah, baitun. Ini kan mufrad satu. Jamak taksirnya buyutun. Dia berubah dari bentuk mufradnya. Beda dengan muslim. Seorang muslim, maka dia dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, tinggal tambah waw dan nun, maka menjadi muslimuna. Jadi kalau jamak mudzakkar salim, jamak menunjukkan makna laki-laki berakal, tinggal ditambah waw dan nun. Itu jamak mudzakkar salim. Jamak menunjukkan laki-laki mudzakkar yang berakal, ditambah waw dan nun, itu jamak mudzakkar salim. Tapi kalau jamak taksir, jamaknya diambil dari mufrad yang mana mufradnya berubah. Baitun maka menjadi buyutun. Kalau muslimun tinggal tambah waw dan nun. Itu perbedaan antara jamak taksir dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak taksir dia berubah dari bentuk mufradnya. Kalau jamak mudzakkar salim tinggal tambah waw dan nun, dan dia harus berakal. Jamak taksir harus jamak mudzakkar salim harus berakal. Kalau jamak taksir bisa berakal atau tidak berakal. Seperti rajulun, seorang laki-laki berakal, jamak taksirnya rijalun. Ya Allah a'lam bissawab. Ada lagi? Kalau enggak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.